Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna aslaqal hadisi kalamullahi azza wa jal wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyarul hadirin kaum muslimin hafizakumullah, ngelajengaken pembahasan adab-adab perjalanan. Kita badhe mlebet hadis ingkang nomor pinten? Nomor 6 nggih. Nggih. Qala al-muallif rahimahullah. Dipun ngendikakaken dening Al-Imam Nawawi rahimahullah hadis ingkang nomor 6 saking pembahasan bab adab as-sair wan nuzul wal mabit an Abi Ja'far Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma qala ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin khalfah wa asarra ilayya hadisan la uhaddisu bihi ahadan minan nas wa kana ahabba mastataru bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatihi hadafun au haishu nahlin yakni haidha nakhlin. Rawahu Muslim hakadha mukhtasaran wa zada fihi al-Barqani bi isnadi Muslimin hadha ba'du qawli haisu nakhlin fadakhala haidhan li rajulin minal ansar fa idza fihi jamalun falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarjara falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarjara wa dharafat aina fa atahu nabi sallallahu alaihi wasallam famasaha saratahu ay sanamahu wa dhifrahu fasakana فقال من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل فجاء فتى من الأنصار فقال هذا لي يا رسول الله فقال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه رواه أبو داود كرواية البرقاني. Kita tinggali hadirin hawdakumullah makna hadis menika. Hadis saking Abu Ja'far. Abu Ja'far Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma. Nggih, terus Nabi gadah paman nggih. Jenenge Ja'far. Ja'far gadah putra jenenge Abdullah. Abdullah kagungan putra jenenge Ja'far. Jadi anake niku dijenengi bapake. Jarang nggih teng Jawa nggih. Jenenge anake padha karo jenenge bapake. An Abi Ja'far. Sekang Abu Ja'far. Sinten Abu Ja'far Abdullah bin Ja'far. Kan berarti kan Abdullah putrane Ja'far. Abdullah kagungan putra dijenengi Ja'far. Dijuluki Abu Ja'far. Jadi kakine karo putune jenenge padha. Teng Jawa jarang nggih. Marol ranan kok. Radiyallahu ta'ala anhuma. Qala pengendikanipun sahabat Abu Ja'far Abdullah bin Ja'far kita tinggali penjelasan Abu Ja'far Abdullah bin Ja'far Ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boncengaken aku data yaumin khalfah nang salah sining dina nang burine. Berarti sing dibonceng sinten iki? Ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallama dzata yaumin khalfah. Berarti ketinggalan Ja'far sing teng ajeng nih. Abu Ja'far nih. Abdullah sing dibonceng Rasul. Sing nyetiri Abdullah bin Ja'far. Rasulullah teng wingi. Khalfah. Nabi teng wingkinge teng burine nggih wa asarra ilayya hadisan lan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisik-bisik napa bahasa Jawane bisik-bisik napa bisik-bisik maring aku salah sining omongan pengendikan wa asarra ilayya hadisan Nabi alaihi salatu wasallam nalikane boncengan sareng-sareng sinten wau Abu Ja'far Nabi bisik-bisik maring Abu Ja'far Abdullah salah sining bisikan pengendikan la uhaddisu bihi ahadan minan nas la uhaddisu bihi ahadan minan nas aku rarap cerita bisikan-bisikan mau maring sababaya sekang menungsa. Isine napa Abu Ja'far Niki mboten badhe napa? Cerita maring sinten mawon. Berarti urusan apa niki? Intern. Urusan rahasia. Urusan apa? Rahasia. Ben urusan pribadi. Jenengan ampun tanggel. Apa sih bisikane jane? Wong Abu Ja'far dewek nggih mun matur mboten badhe napa? Nyeritakaken maring sinten mawon. Nggih jenengan ampun tanggel. Tone kok penasaran temen nggih, apa jane? Hah? Nek niku kaitanipun kalian pribadi, masalah pribadi. Onten. Ini nek niku masalah syariat. Niku mboten kangen nyimpen rahasia. Nek niki urusan apa? Syariat. Niki mboten kangen disimpen. Terus kangen nyimpen rahasia. Nek niku dudu urusan apa? Syariat. Ini nek niku urusan syariat, agama. Nggih, sementara kangen ing suatu saat mangke kedah di beritakan. Wong niki urusane napa? Syariat. Nggih, contohnya hadis napa? Muad napa? Napa? Kaitanipun kalian la ilaha illallah. Dan sing ngemutan dibantu niki. Hah? Sing akhire nalikane dheweke niki sahabat niki Mekseda niku nyeritakaken keutamaan la ilaha illallah niku salah. Hadis sing jelasaken keutamaan la ilaha illallah. Dibantu Pak Marti. Mu'ad bin Jabal nama sinten? Hah? Sing nalikane dheweke mireng pengendikanipun Nabi alaihi salatu wasalam terus dheweke niki matur, "Ya Rasulullah, kula kenging nyeritakaken maring tiang boten." Terus jawabe Nabi, "Ajak ngowong pada pasrah." La. Apa? Fayattakilu. Aja diceritakna ngowong pada pasrah mung ngendelna sing penting ora syirik mangke ngremehaken perkara-perkara sanes. Anten sing ngemutan niki hadis teng kitab tauhid. Nggih. Hakullahi al-ibad wa hakul ibadi alallah. Napa? Hadise sinten niku? Muad nggih. Nggih, berarti Muad bin Jabal. Atadri ma hakullahi al-ibad wa ma hakul ibadi alallah. Nggih, kan iki pan pada boncengan, nggih sami nggih. Nggih, Mu'ad dibonceng dening Nabi. Terus Nabi tanglet masalah niki, terus akhirnya Nabi nyebutaken hakke Allah ing atase hambane ayak buduhu wala yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul ibadi 'alallah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Terus Mu'ad kan tanglet nggih dumateng Nabi, "Ya Rasulullah, napa kula saged nyeritakaken berita niki dumateng tiang-tiang?" Jawab Nabi, "La fayattakilu." Ning akhire Mu'ad bin Jabal sedurunge ninggal niki nyeritakan. Lah wong nyatane kula njenengan ngerti hadis niki sih. Nek kula njenengan mboten ngerti hadis niki berarti Mu'ad mboten apa? Cita niki salah sing buktine. Mu'ad berarti ya? Mu'ad bin Jabal. Sebab ini urusannya kalian apa? Syariat. Ini urusannya dudu masalah syariat. Mungkin masalah pribadi, mungkin apa. Ini bukan masalah, bukan cerita maring wong. Ini urusan syariat. Bukan kenging, bukan cerita. Maka wonten syariat sing bukan di amalaken dening sinten? Tiang. Ribon? Ini ku masalah sanes. Kita tinggal lihat hadirin Allah. Kaitanipun kalian Hadis niki wau. Abu Ja'far nggih. Kisah sing ten wau. Abu Ja'far. Poncengan kalian Nabi, Nabi alaihi salatu wassalam, Abi alaihi salatu wassalam maringi bisikan dumateng Abu Ja'far, Abdullah bin Ja'far. Wa asarra ilayya hadisan la uhaddisu bihi ahadan minan nas. Rasulullah aweh bisikan maring aku salajening pengendikan sing aku rarep cerita. Bisikan mau maring sabab ae sekang menungsa. Ngene iki bawa penjelasane pun nggih. Niki perkara sing boten nuntun hubungannya kalian syariat. Paham? Mulane sinten Abu Ja'far Abdullah bin Ja'far niki mboten cerita maring sinten mawon. Ananging nek niku wau hubungane kalian masalah napa? Syariat niki mboten kenging mboten diceritakaken. Contoh cerita hadis wau Mu'adz bin Jabal. Nggih, Mu'adz bin Jabal kuatir dosa nek mboten nyebutaken hadis wau. Hadis haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah. Wa kana ahabba mastatara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihajatihi hadafun. Wa kana ahabba mastatara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihajatihi hadafun au haishu nahlin. Nabi sallallahu alaihi wasallam nalikane buang hajat sing disenengi dening Nabi nalikane buang hajat niku aling-alinge nggih napa adang-adange hadaf au hais nakhlin nggih terus Nabi alaihi salatu wasalam nalikane buang hajat niku kan mrikalah terus wonten aling-alinge niku aling-alinge dijenengi hadaf au haisun nakhlin utawa kebun kurma dadi wonten kebun kurma niku teng mburine ngriki kan haisun nakhlin yakni haitu nakhlin kebun kurma. Tekse men aja nganti keton wong. Kene iki diantara adab buang napa? Hajat. Lah ngene iki toilet teh niki. Niki toilet teh niku nggih. Nggih. Lah napa mali teng perjalanan zaman semonten nggih. Zaman biyen. Jadi buang hajat ini ku mereka mangke nek pun tengguri kebun niku nembe buang napa? Hajat. Kepripun? Nggih. Nggih sing mboten sembarangan. Nggih teng mriku wonten teng pembahasan fikih nggih. Teng pembahasan fikih. Niku wonten pinten-pinten adab. Buang hajat, ada beniki, abad. Di antarane, aja keton wong. Ado sekang wong. Ketutupan apa lah. Niki di antara adab. Adabe buang apa? Buang hajat. Lah niki kebiasaan Nabi ngaten. Sing disenengi Nabi ngaten. Tengburi kebun. Ado, oke. Okay. Salajengipun dipun sebutaken wonten tambahan ing dalam kisah niki riwayat bi isnadi Muslim kelawan sanad Muslim sasampunipun Abdullah bin Ja'far nyeritakaken haisun nakhlin tengburi neng apa wau kebun korma fadakhala haita fada fadakhala haitan li rajulin minal ansar. Moga Nabi alaihi salatu wasallam mlebu salah siji ning kebun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mlebu salah siji ning kebun. Li rajulin minal ansar. Kebun iki duweke salah siji ning wong sekang ansor. Jadi kebun kurma sing duwe niki tiang ansor. Tiang ansor. Fa'idha fihi jamal. Fa'idha fihi jamalun. Nah, ternyata teng riku wonten unta. Teng kebun iki wonten apa? Unta. Teng kebune tiang ansor niki wonten apa? Unta. Fa'idha fihi jamal. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma ra'a Rasulullah, boten falamma ra'a Rasulullah ning Rasulullah, Rasulullah ini kita dimaf'ule. Mongko nalikane unta mau weruh Rasul. Dudu Rasulullah weruh unta. Sakti paham ya? Jadi tengriku wonten kebune wong Ansor, lan tengriku wonten ontane salah jeneng wong. Nalikane onta niki ningali Nabi nggih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama jarjaro. Onta niki jarjaro. Ngeringik, sedih, ngeringik kenapa beker karo ngeringik bentar boten ngeluh lah, niki ngeluh niki lah, niki keselen onta niki keselen kurang mangan ngeringik ya, berarti beda beker karo ngeringik. Oh beker keluarga nggih niki sebab keselen, sebab kurang mangan kencoten niki onta ngringik nggih jarjaro ngringik onta niki ngringik nggih ngeluh ningali Nabi onta niki ngeluh ngringik nggih wa dzarafat ainah beribadah merebus mili mentu ilue. Berarti orang tanya kenal Nabi nggih? Hah? Nggih, orang tanya ini kenal? Kenal Nabi. Nggih, kenal Nabi. Ya, orang tanya kenal nggih? Hah? Pas kebetulan si otak gue buru hari. Nggih. Hari sing duwe ora. Hari sing duwe ora. Sing duwe maka disebut onten teng riku. Onten. Ning ngeluwe mari sinten? Nabi. Nggih pancen lakon iki. Bolane diceritakna ngene iki kong lakone niki. Nggih. Kita tingali nggih mangke diterjemahan riyin, diterjemahkan riyin mangke penjelasanipun nggih. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nalikane Nabi mireng onta niki ngringik terus mripate napa? Mentui luwe fa'atahun nabi mongko nabi sallallahu alaihi wasallam niku ndugeni onta niki famasaha sarotah mongko nabi alaihi salatu wasallam ngelus-elus sarotahu ay sanamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam nyedeki, lan Nabi sallallahu alaihi wasallam ngelus-lus gegere, bagian-bagian gegere dilus-lus. Famasaha sarotahu ay sanama wa dhafrahu. Dhafrah utawi dhifrah, qauluhu dhifrah bi kasriddal wa iskanil fa. Qala ahlul lughah al mawdi alladhi ya'riku minal ba'ir khalfal udhun. Jadi mburineng apa niki kuping dilus-lus kegere, dilus-lus bagian mriki-mrikine mburineng kuping kitok kitok keng onta kuno ke ngiburi malih katun. Nah, nggih dilus-lus, dilus-lus. Bagian buri-burine kupinge ngeten niku dilus-lus. Nggih dilus-lus. Sebab wadul nggih. Dilus-lus. Fasakana. Moga terus tenang. Dilus-lus tenang. Onta niki. Nggih. Fasakana monggo unta niki terus tenang, meneng. Nggih, ilwe ilang nggih, meneng. Faqala monggo Nabi alaihi salatu wassalam ngendika, "Man rabbu hadzal jamal?" Man rabbu hadzal jamali? Ki unta duwe ke sapa? Sing duwe sapa ki? Rabbu niku maknane sing duwe. Man rabbu hadzal jamal? Ampun ampun dipahami siap sapa pangerane? Onta niki. Nggih. Ki duweke sapa ki? Ki ontane sapa ki? Liman hadzal jamal? Ki duweke sapa? Ki ontane sapa? Faja'a fatan minal ansor. Nabi tanglet kaya niku terus tiang ansor dugi. Faja'a minal ansar. Faqala hadha li ya Rasulullah. Tiang ansar niki terus matur dumateng Rasulullah. Niki kagungan kula ya Rasulullah. Niki gadan kula. Senes kagungan ya. Nggak awake dhewe kagungan. Niki gadan kula. Pun bener lagi. Niki gadah, apa? Gadan, angel temen niki. Niki gadan gula, atau niki gadan ya? Niki gadan gula. Terus Nabi alaihi salatu wassalam ngemutakan dumateng tiang ansor niki. Afala tattaqillah fi hadhil bahimatil lati mallakakallahu iyaha. Nang apa kowe ora takwa maring Allah? Ing dalem kewan kiye sing Allah aweh maring siliramu. Kowe kan dinai kewan dening Allah. Lah kok kowe ora takwa? Ing dalem kewan kiye tekse mboten diopeni, mboten diurusi, mboten dirumat, dheweke keselen, dheweke kurang pangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, fa innahu yashku ilayya. Monggo satemene onta kiye ngeluh maring aku. Ngeluh. Wadul maring aku annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu. Satemene sliramu ndadekaken onta kiye kencoten lan sliramu ngeselaken onta kiye. Jadi wonten iki keselen kurang pangan. Masyarul hadirin hafizakumullah. Saking hadis menika wonten pinten-pinten ulangan ingkang saged kula njenengan pendet. Antawisipun kenging nggih boncengan nggunakaken kewan. Jadi kewan niki kenging nggih napa? Kenging nggih boncengan. Lan teng pinten-pinten riwayat Nabi SAW sering boncengan kalian sahabat. Kados riwayat niki terus kisah Mu'ad bin Jabal kan? Kuntu rodifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus kisah-kisah sanese kathah. Ingkang nyebutaken Nabi sallallahu alaihi wasallam boncengan kalian sahabat. Saking riwayat-riwayat hadis sing kaya niki wau dados dalil kenging boncengan. Gunakan kenapa? Kewan. Onta siji tumbaki wong loro. Kenging. Hah? Nggih kebo. Nggih wong sing ngangon kebo. Numpak kebone mangke bonceng bocah. Anake bonceng caloro. Nggih ramane nangar dhewek nggih. Nggih napa teng tengah anake teng ngarep teng mburi. Iku kebo gede banget. Nggih. Jenengan Pak Rahmat Rin? Nggih. Ananging ulama maringi penjelasan. Selagine kuat. Selagine kuat. Nah, nenek niku mboten kuat, kewane kering, tumbake wong loro lemu-lemu. Ampun. Terus ampun nganti terus bebani maring kewan iki beban sing di luar kemampuan. Senajan iki kewan mboten kenging nggih dibebani beban-beban sing berat. Hadis niki ugi nyebutaken tiang sing gadai lewih, ya lewih nggak apa nggak gadai kelewian lah, kelewian kelebihan. Niku dimanfaatakan gak membantu sanese. Jadi boncengannya kosong, teng perjalanan kok boncengannya apa misalnya kosong, onten tiang sing mungkin boten duwe fasilitas. Nggih, dibantu supados napa? Bonceng. Hadis niki ugi jelasaken ngususaken salah sining wong ing dalam perkara rahasia. Kangi. Dising dingerteni mung kae tok. Liane napa? Mboten. Niki mboten masalah. Ing dalam perkara napa? Rahasia. Ananging wau, nek niku urusan-urusan sing berkaitan kalian syariat, hukum-hukum syar'i, niku mboten terus disimpen terus. Sebab niki napa niku kaitanipun kalian hukum-hukum syar'i. Nek niku kaitanipun kalian hukum-hukum syariat niki mboten kenging disimpen. Mungkin sesaat kenging nggih ditunda. Kadosene Mu'ad bin Jabal wau. Kan mboten mulangaken ilmu saking Nabi ngantos dheweke niki meh seda kan. Niku nembe di beritakaken. Sampun Nabi pesen kan? Nabi pesan aja diberitakan. Fayat takilu, gue wong pada mengdelen-delen, asrah. Anengi akhirnya Mu'ad bin Jabal tetap diberitakan. Nggih, niki didhasarkan dalil dening ulama. Mboten kenging nek niku urusan-urusan syar'i kok di simpen. Hadis niki di antara wulangan ingkang saged kula njenengan pendet kaitanipun kalian adab buang hajat. Adab buang hajat. Nggih, wong buang hajat niku wonten aling-alinge. Nggih. Wau dipun sebutaken Nabi alaihi salatu wasallam nalikane buang hajat niku wonten hadaf. Hadaf niku aling-aling. Terus Nabi alaihi salatu wasallam teng mburi kebun. Nggih. Teng mburi kebun rika. Niki tegese dianjuraken tiang ingkang buang hajat niki berupaya ketutupan aja nganti keton wong. Aja nganti keton wong. Nggih nutupi aurate. Benten kali zaman seniki nggih. Lah seniki supir bahane sing duyuhe. Nang terminal wong pirang-pirang. Tur mawon. Diobati. Allahul musta. Lah niki kan ada be teng pundi niki? Ini ada be teng pundi? Lagi kan kata kan zaman sini kan? Terutama supir-supir bis niki, napa supir truk, napa sabar napa. Wis pokoke mudun tur mawon ngoten niku. Nggih, buka lawange, lawange nggo tutup nggih. Men bane anyes napa? La haula wala quwata illa billah. Nggih. Nggih, intine niku tiyang nalikane buang hajat niki kedah dipenuhi adab-adabe. Nggih, wonten adab-adabe. Di antara adabe niku sing adoh sing ora keton wong. Nggih, mboten intine mboten ketinggal tiyang nggih. Nggih di antaranane niki. Saking hadis mendekau ki, kita sakit mendet wulangan, mukjizat. Hadis niki termasuk hadis ingkang nyebutaken mukjizat. Saking mukjizat mukjizate Nabi sallallahu alaihi wasallam. Onta kok bisa ngeluh ki? Onta kok ngadu ngeluh? Weruh Nabi ningali Nabi langsung ngeringik langsung merebus mili, nangis wadul niki mukjizat niki napa mukjizat lene wau pak rahmat nalikane ngendika ya weruh liyane kayane yang iya mbok mboten nggih weruh sing duwe mboten ngringik mboten ngeluh mboten nangis mboten merebus mili ning nalikane ningali sinten Nabi nggih nalikane ningali Nabi niki langsung nangis ngringik berbes mili. Berarti kewan iki kenal Nabi. Kewan iki ngerti nek niki Nabi. Niki mukjizat. Niki dijenengi apa? Mukjizat. Lagi kan Nabi wau kan teng ceritane wau kan tanglet man rabbu hadal jamal. Nggih. Nalikane onta niki ningali Nabi terus nangis terus Nabi tanglet kan man rabbu hadal jamal. Sapa sing duwe onta ki? Faja'a rajulun minal ansar. Terus teka salah jeneng wong ansar faqala innahu li ya Rasulullah. Niki kagungan kula ya Rasulullah, niki gadan kula ya Rasulullah. Khabarallahu alaihi wasallam, mongko Nabi sallallahu alaihi wasallam beritakan annal jamala yasku ilai. Onta ge ngeluh. Onta ge ngeluh maring sinten? Nabi. Ngeluhe sebab napa? Sebab kurang pangan, dibebani beban-beban sing berat. Pemiliknya niki, ndadekaken onta niki kencoten, lan pemiliknya niki bebani maring onta niki beban-beban sing berat. Mulane pesene Nabi napa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pesen dumateng tiang niki utawi merintahkan dumateng tiang niki supados takwa maring Allah Taala ing dalem kewane. Ing dalem kewane. Hadza min ayatin Nabi. Niki termasuk ayat-ayate Nabi. Kewan sing niku mboten duwe bahasa. Bisulah kewan. Niki bisa ngeluh. Keringik. Maring sinten Nabi nalikane ningali Nabi alaihi salatu wasalam. Niki min ayatillah. Sing dijenengi mukjizat. Allati yu'ayyidullah biha rasulah. Mukjizat niki ayat-ayat Allah taala niki kanggo nguataken kelawan mukjizat maring rasule. Saya dipahami? Berarti supados tiang niku nalikane ningali mukjizat niki mboten saged ngelak malih, mboten saged nolak malih. Istilah mati kutu napa-napa? Hah? Lah nggih wong niki mukjizat sih. Berarti niki jelas nabi, niki jelas rasul, niki jelas utusane sinten? Allah Azza wa Jalla. Sing boten terus wong niku goroi nabi. Walaupun pun ketekan mukjizat ya tetep goro. Napa tetep goroi nabi, tetep boten percaya maring sinten? Nabi alaihi salatu wassalam. Kisah bulan niku terbelah nggih. Niki asline kan penjelukane sinten? Yang kafir kan. Jal, nek kowe pancen nabi, bulan dibelah dadi loro. Lah ning nyatane nyata kan? Nggih. Lah nggih kan nyata. Ning barang kaya niku nggih tetep goroi. Sahabat fakir miskin Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Yeah. Terus nggih. Sing ditangletaken apa nih? Terus wonten riwayat tiang-tiang sing fakir niki sami nggih mungkin ngeluh nggih saged. Maring sinten Nabi? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Kan ngene niku. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur, tiang-tiang sing sugih sami angsal ganjaran. Nggih, dhahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli, tiang-tiang sing sugih sami salat kados dene kita salat. Wa yasumuna kama nasum, tiang-tiang sing sugih sami puasa kaya dene kita puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, lan tiang-tiang sing sugih sami sedekah sebab lebih bandane. Lah dhewek mboten sing larat. Kene niku. Nah, akhirnya kan Nabi maringi bimbingan. Amalan sing setingkat niku, ngene niku. Sedekah maknane? Amalan sing bernilai apa? Sedekah. Kowe tak nek ngerti. Amalan sing nilene imbang, ngene niku. Napa? Kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah. Nggih, ping 33. Sawise salat niki kan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Pun mlaku kan? Dilakoni dening tiang-tiang sing napa? Sing fakir. Lah, akhirnya kan wong niki proses. Nggih, niki sing dijenengi proses kan? Akhirnya wong-wong sing sugih nggih ngerti, kaya sing diwaca apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar kan? Akhirnya sing sugih-sugih napa? Melu. Lah, sing melarat-melarat niki matur mali dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, yang sing sugih sami nglampahi kados sing kula lampahi. Napa jawabin Nabi? Zalika fadlullah yu'tihi mayyasar. Ya wis kuwi pancen karuniane Allah. Allah aweh karunia mau maring wong sing Allah kersakaken. Nggih pancen bejat dadi wong sing sugih. Nika tambahane nika. Bejak, wong sing sugih bejak sebab bisa sedekah. Nah. Lah guys, nek sugih kaya sing sahabat niki. Gitu kok pak takir. Nggih mugi-mugi sami kaya niku kan. Nggih dalika fadlullah yu'tihi mayasa, sing kaya kowe mau karunia. Nggih pancen sugih niku napa? Karunia. Lah nggih, niki kelebihane, niki kemuliaane, keutamaane tiang sing napa? Sugih. Zalika fadlullah yu'tihi mayasa. Mulane ulama ing dalam kitab-kitab para ulama maringi penjelasan, maringi judul-judul bab keutamaane wong sing fakir. Di antara dalile lebih disit lho, Bung. Surga. Lah mangke wonten bab male, bab keutamaane wong sing sugih sing syukur. Mboten sugih tok. Oke. Bab keutamaane wong sugih sing napa? Sing syukur. Syukur nek ora sugih. Keutamaane wong sing sugih sing napa? Sing syukur. Di antara dalile hadis niki. Di antara dalile hadis niki, di antara dalile hadis-hadis sanes. Nggih, wonten hadis misalnya la hasada illa fisnatain. Nggih sih. Nggih. Nggih niku leres. Leres maksudnya wong sing melarat niku luwih disit mlebung surga tenimbang wong sing sugi. Ananging ampun dipahami, mangke wong sing sugi ora bisa cepet mlebung napa? Surga. Nggih mungkin mawon sing melarat luwih keri daripada sing sugi. Nggih utawa ora mlebu saged sebab melarat kufur. Nah, wis melarat kufur. Nggih. Lagi mboten masalah jenengan kepengine sing sugih mlebu surga. Mboten masalah. Sebab pancen wong sing sugih niku nggih duweni keutamaan. Asal sugih napa? Syukur wae. Wow. Nggih asal sugih lan napa? Syukur. Jenengan nate mireng keterangan wong melarat dipahitu dening Allah. Wala wong melarat dipahitu kenang apa rasuki rentetane kali napa niku ceritane mbok kelingan jenengan dipahitu sebab rasuki. Napa ngene iki kula wak tering paham. Wala alam. Niki kula tering paham. Wong melarat dipaito wong pada-pada duwe kesempatan go sugih kok dadi ora sugih. Wala alam. Sing jelas napa ingkang sering dipun sebutaken dening para ulama sugih melarat niku saking Allah lah. Lah kok mah itu pripun niku? Nggih mongke coba dilacak malih jenengan mireng keterangan saking buku napa, kitab napa, hadis napa. Nggih niku perlu dicek. Nggih wallah alam. Nggih. Sing dimaksud sing jenengan niku napa? Nggih, kita wangsul teng pembahasan. Hadis niki wau mukjizat nggih. Mukjizat. Ya mukjizat. Ayat min ayatillah. Ayat min ayatillah. Allah Azza wa Jalla maringi mukjizat-mukjizat dumateng para rasul. Alaihi wassalatu wassalam. Nggih, Nabi Musa kagungan mujizat niki, mangke Nabi Isa kagungan mujizat niki, mangke Nabi Sanese kagungan mujizat niki. Ananging saking sedaya mujizat-mujizat ingkang dipun paringaken dening Allah Taala dumateng para nabi lan para rasule, niki sing paling agung, sing paling gede, sing paling mulia mujizat ingkang dipun paringaken dening Allah Taala dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Lansing aling gede ne mukjizat Nabi niku Al-Qur'an. Al-Qur'an. Nggih, mukjizat ingkang paling agung ingkang dipun paringaken dening Allah Azza wa Jalla dumateng Nabi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku Al-Qur'an. Ngantos-ngantos Nabi alaihi salatu wasallam ngendika innamal ladzi utituhu wahyun auhahullah ilayya faarju an akuna aksarohum tabi'an yaumal kiamat. Ini kaitan pun kalian mujizat Al-Quran. Satu menebae wahyu sing Allah Ta'ala paringaken maring aku, aku ngarep-arep anane wahyu kue mau ngadekakan sebab akai pengikutku besuk nang dina kiamat. So Quran ini ngantos kapan? Nganti tekan kiamat. Lan wong iki terus maca apa? Al-Qur'an. Nalikane menungsa niki maca Al-Qur'an tambah imane. Maring Allah tambah imane maring Rasulullah. Lan iki terus tekan kiamat. Mboten nonton kan mukjizat sing ati tekan kiamat kejaban apa? Al-Qur'an. Nah, mulane mukjizat ingkang paling agung niki napa? Al-Qur'an. Lan niku dibanding mujizat-mujizat ingkang Allah paringakan dumateng rasul-rasul sanese, boten nonton, boten saged bandingi, nandingi mujizat yang nambah. Dijaga Al-Quran ini ngantos kapan? Kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidz. Bon deh, tuking rikih, insyaAllah. Allah taala sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanahu wa ta'ala asyhadu alla ilaha illallah.